Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadhana syahrus siyami wal qiyami lil mu'minin. Wa ja'ala syahr Ramadhana syahrun unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Separuh bulan puasa sudah kita lewati. Di pertengahan seperti ini, ada bagusnya kalau kita kemudian evaluasi. Evaluasi dengan tujuan menemukan di mana titik lemah dan titik kuat. Di mana potensi kita bisa mengembangkan dan di mana ancaman yang harus kita tutup. Di pertengahan seperti ini, coba ambil dua atau tiga indikator penting untuk evaluasi diri. Pertama, saya mengambil dari yang paling tinggi. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Puncak apa yang di indikator tertinggi yang akan dijadikan sebagai acuan seseorang nanti sukses atau tidak dalam hidupnya adalah sholatnya. Yang kedua, indikator yang bisa kita jadikan sebagai saran evaluasi adalah muraqabatullah, kebersamaan dan kesadaran akan pengawasan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab ini yang menjadi penilaian Allah selama kita saum, fa innahu li wa ana ajzi bih. Saya berpikir untuk menjadikan ini sebagai indikator evaluasi dan melakukan lompatan yang lebih besar lagi supaya saum kita lebih berkualitas. Puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Seakan-akan di sini Allah bahkan tidak meridhoi malaikat, malaikat suci, malaikat-malaikat yang dipercayanya itu pun mengambil alih dalam menilai saum ini. Lebih dari itu, saya merasakan bahwa dari tadabur hadis tadi, Allah yang akan mengukur sendiri tingkat kesadaran kita dalam mengagungkan, dalam membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati. Nah, ini ukurannya cuma Allah sendiri. Malaikat tidak bisa menjangkau wilayah ini. Ini wilayah privacy. Yang akan diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita adalah tingkat pengagungan kita kepada Allah dan tingkat kesenangan Allah terhadap kita, tingkat kecintaan Allah terhadap diri kita. Dan ini memang hubungan yang sifatnya sangat-sangat individual, personal sekali, privasi sekali kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya simpulkan menjadi satu kata, muraqabah. Muraqabah atau pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang bisa dijadikan indikasi adalah Al-Quran tentunya. Tapi bukan Quran yang dikhatamkan semata, tetapi sejauh mana koneksitas hubungan kita dalam berkomunikasi dengan Allah di tengah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira simpelnya begini. Al-Quran ini adalah sarana komunikasi kita dengan Allah. Saya tadi telepon pakai handphone saya dengan Samade. Kemudian sarana komunikasi saya itu enggak bagus, sehingga pesan saya ke Ustadz Rusdi pun kurang kuat. Karena Ustadz Rusdi sendiri tidak bisa memahami pesan yang saya sampaikan akibat sarana komunikasi saya enggak bagus sinyalnya saat itu. Saya bayangkan jika Quran ini adalah sebagai jembatan komunikasi dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak bagus. Ini menjadi indikator penting sukses atau gagalnya hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla lewat Quran di bulan suci Ramadan ini. Saya akan coba meramunya lewat beberapa tekanan di surah Asy-Syams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nafsin wama sawwaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya. Sebelum kita diciptakan, kita ini sudah formatted, sudah diformat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk punya daya rasa bertauhid, daya rasa bisa mencintai mahabbatullah. Ini sesuatu yang paling istimewa yang sudah Allah berikan pada kita. Jadi kalau di dalam surah Al-Alaq, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Al-akram di sini artinya tafsirnya bahwa sebelum kita terlahir, kita itu sudah diformat di alam ruh kita. Sebelum allama bil qalam, sebelum kita diajarkan ilmu lewat perantaraan pena, saya simpan dulu penanya, kita itu sudah disempurnakan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya qalb, adanya fuad, adanya aklun. Qalbu yang menjadi objek utama ketika kita beraudiensi, berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat misalnya. Saya akan jadikan tiga indikator tadi sebagai alat observasi kita di lapangan untuk evaluasi diri dan lakukan peningkatan. Misalnya, coba deteksi perasaan Anda waktu Anda mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku, Subhana Rabbi, Maha Suci Tuhanku yang Maha Azim, Azamatu, kebesarannya dan keagungannya lewat ciptaannya. Adakah lazzah? Ada enggak perasaan kelezatan di dalam hatimu saat bulan seperti ini setelah ditempa selama 15 hari ini? Allah kondisikan baik secara internal maupun secara eksternal agar kita merasakan muraqabah, kedekatan dengan Allah. Ada enggak lazzah, kenikmatan saat Anda mengucapkan Subhana Rabbi, Maha Suci Tuhanku, Al-A'la, yang maha tinggi ketika kita bersujud? Adalah Rabi'ah Al-Aslami yang berkata begini, Kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'ataitu biwudu'ihi wa hajatihi. Faqala sal. Qultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Faqala aghayra dhalik. Faqultu huwa dhak. Faqala a'inni ala nafsi bikasrati sujud. A'inni ala nafsika bikasrati sujud. Rabi'ah al-Aslami pada satu hari menceritakan perihal kebersamaannya di sepanjang malam bersama Rasulullah SAW di sebuah perjalanan. Dalam kebersamaanku di satu malam bersama Rasulullah, ku datangkan kepadanya kebutuhan-kebutuhan untuk berwudu di malam itu dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Lihat bagaimana Rabi'ah al-Aslami yang di hatinya ada kekhusyuan, muraqabatullah dan kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala lewat amal saleh yang wasilahnya adalah Rasulullah SAW, yang perantaranya adalah Rasulullah SAW. Sangat tepat sekali. Jadi penggambaran kondisi ini, tadabur saya mengatakan bahwa yang dibawakan ke Rasulullah bukan makanan, tetapi perlengkapan wudunya untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia semacam sedang menservis Rasulullah dalam rangka berhadapan-hadapan dengan kekasihnya Allah Azza wa Jal. Di hadis ini, sambil ustaz-ustaz coba ambil metode saya ini. Jadi tadabur itu bukan cuma di Quran. Tadabur juga ada di hadis Nabi SAW. Fa'ataitu biwudu'ihi wa hajatihi. Lalu aku bawakan perangkat-perangkat salat Rasulullah dari wudunya sampai kebutuhan yang lainnya karena Rasulullah hendak beraudiensi dengan Allah Azza wa Jal. Lihat, kalau Anda enggak mengikuti bahasa ini, Anda akan sulit dan mungkin Anda akan kehilangan jejak ketika Rasul bersabda kepada Rabi' al-Aslami, faqala sal. Terima kasih kamu sudah bawakan perangkat wudukku. Sekarang kamu minta apa? Kaget Rabi'ah. Tentu tidak dibayangkan oleh Rabi'ah saat itu al-Aslami ini materi, makanan atau uang. Tidak. Karena dia tahu kondisi Rasulullah SAW akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada garansi dari Rasulullah bahwa apa yang kamu minta akan kumintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah, apapun yang sedang Anda butuhkan di bulan suci Ramadan, persoalan apapun yang sedang membebani Anda di bulan suci Ramadan, salat, bangun hubunganmu dengan Allah Azza wa Jal, semuanya di situ pintunya. Bukan pada orang kaya, bukan pada pejabat, bukan kepada orang kuat, bukan kepada siapapun. Tapi bangun hubunganmu dengan salat. Di situ pintunya. Ketika kamu sudah berdekat-dekat dengan Allah Azza wa Jal, dan ini bulan di mana rahmat betul-betul terlimpah, jangan lewatkan kesempatan ini, salatmu. Kebetulan teman-teman akal yang lama lagi pada buka puasa di sini. Saya sering bercanda dulu kan, Ustaz punya mimpi apa? Saya punya mimpi sederhana. Saya ingin beli Universitas Atmajaya yang di Semanggi. Baru saya ganti, dia pergi kemana kayak begitu. Kemudian saya pindahin akal tebat ini ke Atmajaya. Senang aja gitu kalau sudah bisa lebih bagus dari orang kafir dalam berbuat. Mungkin menurut kawan-kawan itu mimpi. Karena mungkin angle kita berbeda. Cara pandang saya berbeda. Memang saya suka bercanda seperti itu. Tapi sebetulnya, tahukah maksud saya berkata begitu? Cara berpikir Franseda bisa punya tanah di Semanggi dan kemudian membangun universitas untuk agamanya. Untuk agamanya. Cara berpikir Franseda bisa punya tanah di Semanggi untuk agamanya. saya harus lebih jauh visi saya ketimbang dia. Kalau begitu doang kira-kira mimpi gak? Enggak. Sesuatu yang biasa saja kan? Dia manusia, saya juga manusia, dia makan nasi, saya juga makan nasi. Nahnu rijal wahum rijal. Saya laki-laki, dia juga laki-laki kalau bahasa Arabnya begitu. Al-Azhar jadi Al-Azhar sekarang, daerah elit, itu dulu gak elit, itu pinggiran kota. Wali kota saat itu Syamsur Rijal memberikan tanahnya kepada Buya Hamka sehingga jadi Al-Azhar sekarang, itu dulu pinggir kampung banget ibaratnya. Saya gak tega kalau menyebutnya sekarang itu duren sawit gitu barangkali. Tapi daurin sawit dibanding Al-Azhar yang dulu mungkin lebih bagus dikit lah mas. Gitu, jadi gak terlalu kampung banget. Mungkin ceger kali gambaran. Ya. Baik. Sangat visioner sekali Franseda. Dari sisi agama dia. Tapi sekarang sebetulnya kalau saya masih mimpi semanggi berarti gue gak lebih maju dari dia kalau dari sisi materi. Gak usah kaget dan gak penting-penting banget gitu loh. Ustadz mau pakai tanah saya gak yang di samping Marriott? Ini anggap aja mimpi. Di telepon, Ustadz mau pakai tanah saya gak yang di dekat Marriott? Bagus mana sama Semanggi? Mas Agung, orang properti kira-kira. Tapi selama itu dunia, selama itu cuma dalam tataran materi, dan selama yang menjanjikan itu manusia, sebaiknya putus asa di awal sebelum putus asa di akhir. Karena yang paling bagus pemberiannya, yang paling sempurna pemberiannya, dan yang paling tulus pemberiannya, dan yang paling tepat janjinya siapa? Allah. Maksud saya adalah naif kalau si Bakhtiar sampai sekarang masih dianggap bagus kalau pengen Semanggi itu. Karena itu kawasan yang orang kantor banyak menghindarinya sekarang. Susah ngaji ke situ. Nah, bagaimana caranya agar Anda bisa mencapai mimpi-mimpi besar Anda? Agar Anda bisa mendapatkan sesuatu yang ingin Anda harapkan, pintunya adalah salatmu itu. Al-Aslami kemudian seperti berbinar-binar matanya. Kagum. Diam-diam nih anak-anak nih belakangan pada ngintilin terus nih gara-gara RCTI kali itu. Tapi saya biarkan mereka, jangan marah, jangan marahi. Lebih baik mereka ngefans gitu ya sama guru ngaji ketimbang mereka ngefansnya ke Cowboy Junior gitu. Biarin aja. So, seakan-akan saya pura-pura gak tahu begitu. Biarin. Karena itu proses. Dan itu rezeki dari Allah. Akhirnya ya saya dikenal sama anak-anak di kesempatan begitu. Baik. Ketika Rabi'ah al-Aslami ditawarkan sel, kamu minta saya mendoakan apa kepada Allah buat kamu? Allah. Allah, sesuatu yang sangat agung. Lihat, jiwa-jiwa yang menggelora itu. Tapi saya tidak tahu kalau Ustadz ini kemudian menjelaskan tidak tadabur begini, kira-kira lari kemana pikirannya. menjelaskan kata sel, minta kepadaku. Artinya ketika ustad-ustad berjuang bersama saya di akal sini, sayang banget kalau masih dunia capaiannya. Tapi ya saya maklumi, apalagi masih jomblo pula begitu ya. Memang agak berat untuk masuk ke alam ini. Tetapi let me, jadi beri kesempatan kepada saya untuk menutup telinga kalian, untuk menutup mata kalian dulu terhadap dunia. Lihat saja. Lihat saja ke depan, apa yang dijanjikan Allah itu lebih pasti. Walau saya juga tahu kondisi kalian harus makan, punya ongkos, butuh kontrakan, tapi sabarlah, sabar. Saya juga seperti itu dulunya. Betapa berbinar-binarnya mata Rabi'ah al-Adawiyah, tapi lihat apa yang diminta Rabi'ah al-Aslami, maksud saya. Rabi'ah al-Aslami ini apa yang dimintanya dari Rasulullah SAW? Fakultu as'aluk murafaqataka fil jannah. Allah, aku minta agar aku bisa menemani engkau lagi seperti malam ini ketika engkau akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kondisiku nanti bersamamu ketika engkau akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Aku ingin bersamamu di surga ya Rasulullah ketika engkau berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Seperti malam ini, aku datangkan kepentingan wudhumu dan kau akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah, hanya jiwa-jiwa yang suci, hanya jiwa-jiwa yang agung, yang punya permintaan yang begini hebat. Rasulullah seperti terkesan meragukan permintaan Rabi'ah al-Aslami ini. Lalu Rasulullah mencoba meng-cross-check dengan sebuah pertanyaan. Faqala aghairu dhalik. Apa ada yang lain? Kira-kira begitu bahasa Rasulullah. Mungkin Rasulullah sambil berwudu dan kagum dengan orang secara personal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda jadi Nabi Idris, kemudian Nabi Idris itu kan punya kenalan, punya koneksi dari kalangan malaikat. Seandainya Anda seperti Nabi Idris, kira-kira minta apa? Nabi Idris punya kenalan malaikat. Kira-kira Anda minta apa dari Nabi Idris? Kalau Anda jadi Nabi Idris, maksud saya, Anda menginginkan apa dari malaikat? Tapi Anda sudah tahu ceritanya, Nabi Idris minta apa? Minta dikenalkan dengan Israel. Dan akhirnya dicabut nyawanya di langit yang keempat. Anda tahu maksudnya, maknanya. Warafa'nahu makanan aliyah. Kedekatan Nabi Idris dengan malaikat itu tidak merendahkan posisinya, tetapi warafa'nahu makanan aliyah, dan kunaikan derajatnya Idris dan kucabut nyawanya di langit yang keempat. Allah, ini jiwa-jiwa yang sedang bergelora di pertengahan bulan suci Ramadan. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dia pasti akan memperbaiki pola komunikasinya dengan Allah lewat Al-Quran. Bayangkan kalau dari Al-Quran dia kemudian macet, mana mungkin dia bisa berkomunikasi dengan Allah di bulan suci Ramadan, dan ini adalah Quran, bulannya Al-Quranul Karim. Saya kembali kepada kisah Rabi'ah al-Aslami. Tahu ketika Rasul bertanya apakah ada permintaan lain, faqala aw ghairu dhalik, faqultu huwa dhak. Huwa dhak. Aku berkata, itu, cuma itu saja ya Rasulullah. Anda masih ingat kisah orang Badui yang ikut hijrah bersama Rasulullah sampai kemudian di Madinah berperang dan dapat ghanimah? kemudian separuh ghanimah dibagikan kepada yang ikut berperang. Lalu kemudian si Badu ini mendapatkan jatah dan dia berkata kaget, kenapa saya mendapatkan ini ya Rasulullah, aku hijrah bersamamu, aku hijrah bersamamu dan aku berjihad bersamamu berharap agar panah itu menempel di sini, di keningku ya Rasulullah. Dan itu dibuktikannya ditolaknya ghanimah itu. Allah, hanya jiwa-jiwa yang agung, yang sungguh-sungguh yang berjuang di jalan Allah, yang punya mentalitas seperti itu, walaupun badui, dia lebih berharga daripada kiai barangkali, daripada profesor, daripada ustaz. Karena konsistensi tujuannya ingin dicapai dalam hidupnya, tinggi sekali, bergengsi sekali. Sampai pada akhirnya di sebuah peperangan, salah satu jenazah yang akan disolatkan oleh Rasulullah SAW, ternyata jenazah orang ini, dan ternyata benar ketika dibuka tutupnya, panah menancap di kening yang dia tunjuk ketika dia menolak ghanimah, dan terbukti. Karena itu turunlah ayat rijalun sodaku ma'a hadullah alih. Di antara mereka adalah laki-laki yang membuktikan janjinya, kesetiaannya kepada Rasulullah SAW. Ditolaknya ghanimah, tertancapnya panah di kening, dan akhirnya Rasulullah SAW yang menyolatkan dia. As'aluka murafaqataka fil jannah. Rabi'ah al-Aslami minta itu saja, ya Rasulullah, tolong minta kepada Allah agar aku bisa menemanimu kembali di surga. Tentu maksudnya ketika seperti hari ini engkau sholat, seperti itu pula nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah sebagai penutup pada malam hari ini? A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, agar aku bisa mengajak kamu dan kamu jadi temanku di sorga, tolong aku. Tolong aku lewat dirimu. Kamu harus memperbanyak sujud. Sujud. Tadi saya tanya sederhana sekali. Di malam-malam keberapa sekarang Ramadan ini? Malam 15, malam pertengahan ini. Ketika Anda membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, hubungan terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah kala sujudnya. Kala sujudnya. Itu hubungan terdekat seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Kala sujud. Ketika hubungan terdekat itu telah terjalin, kemudian Anda mengucapkan sebuah kata-kata indah yang Allah ajarkan, baca itu lewat lisan Rasulullah SAW. Subhana Rabbi, Maha Suci Tuhanku Al-A'la, yang Maha Tinggi. Subhana Rabbi Al-A'la. Adakah kelezatan di hatimu saat mengucapkan kata-kata itu? Adakah terbangun suasana indah imanmu setelah 15 hari kamu berada dalam pelukan Ramadan? Adakah hubungan fa innahu li wa ana ajzi bihi? Adakah tetesan air mata? Air mata terbendung karena kejujuran imanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah harapan? Harapan yang terhubung dengan Allah Azza wa Jal, harapan-harapan suci yang kau inginkan. Adakah permohonan perlindungan dari Allah Azza wa Jal agar kamu terbebas dari siksanya, agar kamu diampunkan dari semua dosa-dosamu. Wahai jiwa-jiwa yang lelah, ketika kamu tidak merasakan ini, kalbumu capek. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Di bulan Ramadan ini, Memang jasadmu dilaparkan, tetapi ruhmu sedang dikenyangkan. Memang pencernaanmu disuruh istirahat, tetapi kolbumu sedang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kolbumu itu lelah kalau tidak ingat Allah. Kolbumu itu capek kalau tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini kesempatan di mana jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, irji'i, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sungguh lelah jiwamu. Mau tahu orang-orang yang lelah? Ketika sujudnya masih berpikir dunia. Ketika sujudnya masih berpikir apa yang harus dikerjakan dan proyek-proyek apa yang harus dikerjakan. Orang-orang yang lelah adalah orang yang ketika saat sujudnya pun tidak merasakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan istighfarnya harus kencang setelah sholat kalau kita masih begitu. Dan saya juga kadang masih sering begitu. Tetapi kita harus terus bangkit. Coba bayangkan, mulai dari Allahu Akbar takbiratul ihram sudah mikir kemana-mana. Selesai sujud, selesai sholat, assalamualaikum, satu proposal selesai. Ini jiwa yang lelah. Jiwa yang lelah. Apalagi saat sujudmu, kamu masih berpikir mendapatkan kebaikan dari manusia, tidak malukah kamu? Sedang beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi terdekatmu, masih manusia yang kamu harapkan. Allah, mudah-mudahan lompatan-lompatan setelah pertemuan pada malam ke-15 ini terjadi pada jamaah rahimakumullah, agar terbangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu perbaiki sholat. Perbaiki sholat. Enggak usah pusing mikirin THR, ini Ramadan. Enggak usah pusing mikirin berapa bayar utang, ini Ramadan. Enggak usah terlalu pusing apa yang menimpamu. Kamu ingin berubah seperti apa, ini minta. Terutama pada kader-kader, ada Ustaz Rusdi sebagai pimpinan ma'had. Ada Ustaz-Ustaz menjadi tim konten saya yang bersehari-hari bersama saya. Ada orang-orang yang berjuang di sini dan para jamaah semuanya. Para santri dan para asatiz. Ini saat yang paling penting bagi kalian semua untuk membangun rohiyah. Dan kepada teman-teman yang sudah lama bergaul di akal kemudian sekarang sibuk lagi ke dunia, saya ingin ajak kembali. Jangan lelah menjalani hidup. Jangan biarkan kalbumu lelah. Ayo kita duduk. Ayo kita berpikir satu, untuk Allah. Kita berbuat untuk Islam semampu yang bisa kita lakukan. Jangan beri yang sisa untuk Islam ini. Ini saat yang tepat sekali buat semua kader-kader. Anggap saja ceramah tarawih ini sebagai penempaan kaderisasi. Jika itu yang sudah terbangun, Allah, betapa hebatnya hidup yang akan kita dapatkan setelah ini. Percayalah. Saya ingin tutup. Ingat ketika Nabi Ibrahim berdoa di kejauhan setelah tinggalkan Hajar dan Ismail, kenapa air zam-zam bisa keluar dan tidak pernah kering lagi? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati, Rabbana wa taqabbal doa. Itu yang dibaca oleh Ibrahim. Itu doa yang dibaca oleh Ibrahim. Salat, memperbaiki salat. Dan kemudian Quran, perbaiki Quranmu. Coba ini saya hujamkan sekali lagi. Simpel saja. Quran ini adalah sarana komunikasi kita dengan Allah. Sekarang kalau kita baca ini pun kemudian seperti handphone yang ngehang, apakah bisa pesan itu sampai? Apakah terjadi hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya perbaiki hubunganmu dengan Allah, dan kata kuncinya adalah muraqabatullah. Muraqabah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu kata pun yang terucap kecuali di samping kiri kanannya ada malaikat yang mengawasi. Raqibun atid. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta